السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Semoga Allah Azza wa Jal menerima setiap amal saleh yang kita lakukan pada hari-hari yang telah berlalu, bulan-bulan yang mulia, dan hari-hari dan bulan-bulan yang akan kita lalui sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jal. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Amal Kontemporer. Fadl takra, Syekh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, alkohol. Alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, terutama unsur ramuan yang memabukkan. Senyawa organik ini mempunyai rumus kimia C2H5OH. Terdapat berbagai jenis alkohol, diantaranya etanol dengan rumus kimia C2H5OH. Alkohol jenis ini merupakan alkohol yang paling luas digunakan dan merupakan bahan utama yang memabukkan dalam khamar. Dan konotasi alkohol biasanya untuk alkohol jenis ini. Metanol dengan rumus kimia CH3OH. Alkohol jenis ini biasa digunakan untuk mencairkan beberapa jenis zat, juga digunakan dalam parfum, minyak wangi, dan bahan bakar. Alkohol ini sangat beracun dan dapat mengakibatkan kematian bagi yang meminumnya, sekalipun juga memabukkan. Isopropil alkohol. Alkohol jenis ini sangat beracun dan sama sekali tidak digunakan dalam pembuatan minuman keras. Hanya digunakan sebagai bahan pengawet dengan kadar aman. Juga digunakan untuk sterilisasi, pembersihan kulit, dan digunakan di laboratorium dan industri. Ya, baik. Ini pembahasan alkohol karena majunya ilmu teknologi. Maka dalam ilmu kimia, alkohol itu dilambangkan dengan seperti yang telah dijelaskan tadi, berbagai bentuknya. Kenapa ini kita bahas? Termasuk dalam pembahasan, dalam permasalahan khamar. Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya tidak mengucapkan kata alkohol, dan Rasulullah SAW pun tidak menjelaskan kata alkohol. Allah hanya menjelaskan kata khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijs, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar ya adalah rijs. Rijs itu kotoran najis. Khamar yang memabukkan tersebut itu dibuat oleh orang-orang Arab jahiliyah dari anggur. Peras anggur diperas, cairan perasannya tersebut dibiarkan selama 3 hari, setelah itu berubah dia menjadi khamar dan memabukkan. Dalam penelitian modern sekarang, ternyata yang memabukkan di dalam khamar itu adalah unsur alkohol. Dan seperti yang kita jelaskan tadi, alkohol sebetulnya ada beberapa bentuk, tapi yang memabukkan itu adalah etanolnya, alkohol jenis etanol. Ya, itu yang membuat khamar tadi memabukkan. Kalau khamar tadi yang dijelaskan oleh para ahli fikih di masa tersebut, di masa-masa dahulu, seperti salah seorang ulama dalam mazhab Hanafi, bila khamar ditaruh di bawah panas sinar matahari selama beberapa hari, berlalu siang, malam beberapa hari, sehingga dia tidak memabukkan, berubah dia menjadi cuka karena alkoholnya tadi sudah terbang. Dan cuka adalah, kata Rasulullah, ni'mal udumu al-khallu, ya, lauk yang paling enak adalah al-khall, cuka. Kalau Rasulullah mengatakan ni'ma, berarti dia adalah sesuatu yang halal. Ketika dia berubah dari yang khamar memabukkan dan haram dan Allah menyuruh kita untuk menghindarinya, berubah dia menjadi cuka, apa sebetulnya yang terjadi? Ya, yaitu adalah etanolnya atau alkoholnya terbang, menguap, hilang. Ketika hilang, tinggal lagi air dan gula dan beberapa unsur lainnya, dan semuanya tidak memabukkan, walaupun dipisah, walaupun digabung, ya. Maka karena dia tidak memabukkan lagi, hukumnya kembali menjadi hukum yang dihalalkan, yaitu adalah cuka. Karena itu kita bahas di sini alkohol itu, yaitu adalah yang etanol. Baik, terus. Apakah hukum alkohol sama dengan khamar? Khamar tadi apa hukumnya? Haram. Allah mengatakan rijs min amali syaitan fajtanibuh, rijs sesuatu yang menjijikkan, itu kotoran. Kotoran manusia dikatakan rijs, najis begitu. Kemudian Allah mensifatinya min amali syaitan, perbuatan syaitan. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk menjauhinya. Fajtanibuh, kata Allah, hindarilah khamar. Bukan didekati, tapi dihindari. Bagaimana cara menghindarkannya? Itu dengan dibuang. Bahkan salah seorang yatim, salah seorang wali dari anak yatim membawa khamar seorang anak yatim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa tidak, dia menghadiahkan. Kata Rasulullah, tidak tahukah engkau bahwa khamar sudah diharamkan? Tidak tahu ya Rasulullah, ya. Lalu dia berbisik kepada temannya, bawa aja, ganti jadi cuka, rubah jadi cuka. Lalu Rasulullah menanyakan, apa yang kau sampaikan kepada teman? Kata teman, kata dia, aku suruh dia rubah jadi cuka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, tetapi buang. Itu artinya dihindari, tidak bisa dimanfaatkan sama sekali juga. Itu yang khamar. Jelas? Terus. Ya. Dari analisa sampel minuman yang memabukkan, biasanya terdapat alkohol dengan kadar yang berkisar antara 8-20%, dan sisanya terdiri dari air dan karbohidrat. Alkohol apa yang kita maksud di sini? Etanol, jangan salah paham ya. Karena kita membahas yang memabukkan khamar. Berarti yang kita maksud konotasi dari kata etanol, kata alkohol di sini maksudnya adalah etanol. Terus. Ini berarti bahwa alkohol bukanlah mutlak khamar. Alkohol hanyalah salah satu bagian pembentuk khamar yang terpenting dalam minuman yang memabukkan. Akan tetapi, karena alkohol adalah zat utama yang menyebabkan terjadinya dampak mabuk dalam khamar yang merupakan illat diharamkannya khamar, maka hukum alkohol dapat disamakan dengan khamar. Jelas ini? Etanol tadi, dia memang bukan sama dengan khamar, tetapi dia adalah unsur yang terpenting di dalam khamar yang membuat sifat memabukkannya itu. Jelas? Maka tentulah sesuatu itu adalah hukum lil ghalibi syai'. Walaupun di sana ada air, ada karbohidrat, Hukum asal air adalah tahur, kata Allah, baik dan mensucikan. Ya. Tetapi karena yang al-ghalib syai', yang sangat berpengaruh di dalam khamr tadi adalah alkoholnya, yaitu etanol, maka dia sama dengan khamr jadinya. Terus, para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, alkohol sama dengan khamar. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer. Dan fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi nomor 8684 yang berbunyi. Ya, ini fatwa di Lajnah Daimah ya. Sering saya sampaikan bahwa di Arab Saudi itu ada dua lembaga fatwa. Pertama namanya Lajnah Daimah Al-Bukhus Al-Ilmiyah Wal-Ifta, yaitu komisi tetap untuk fatwa. Ini mereka setiap hari tugasnya hanya berfatwa saja. Memang mereka digaji oleh negara untuk menjawab pertanyaan dari semua kaum muslimin yang ada di Saudi Arabia dan dari luar negeri dan dari dunia manapun juga. Mereka ngantor seperti jam kerja biasa, jam 8 sampai jam 4. Itu duduk hanya menjawab fatwa yang datang dari kaum muslimin, baik yang orangnya datang langsung atau by phone, kalau sekarang mungkin dengan WA dan media-media lainnya. Itu tugasnya. Biasanya jumlahnya mereka 7 orang. Ya. Ini Lajnah Daimah namanya. Dan umumnya mereka para ulama, para profesor di bidang fikih yang mereka umumnya tamatan dari Universitas Imam Muhammad Saud di Riyadh. Kemudian ada lagi lembaga yang kedua, Hay'ah Kibar Ulama, yaitu lembaga ulama besar Kerajaan Saudi Arabia. Ini anggotanya terdiri daripada komisi fatwa tadi ditambah dengan para ulama-ulama lain. Kalau tadi komisi fatwa umumnya mereka bermansabkan ambali. Ya, walaupun bila ada yang rajih, mereka akan menyampaikan rajih. Tapi rujukan utamanya adalah mazhab dalam Hambali dalam masalah fikihnya. Kalau yang Hay'ah Kibar itu mereka tidak menjawab, anggotanya adalah para komisi fatwa tadi dan ditambah dengan ulama-ulama lain. Dan fungsinya mereka menjadi tempat diskusinya para diskusinya kebijakan raja dan para keputusan dan keputusan-keputusan umum. Maksudnya bila negara membuat haluan negara atau kebijakan atau ketentuan, ya raja akan meminta fatwa dari Hay'ah Kibar Ulama ini. Ini selain para ulama komisi fatwa tadi Lajnah Daimah, ada ulama-ulama lain. Jadi setiap Lajnah Daimah dia anggota ulama besar. Tapi tidak semua ulama besar yang anggota Lajnah Daimah. Di antaranya Syekh Muhammad Mukhtar Syengkiti, beliau ulama dari Syengkit, dari Mauritania, dan beliau mengajar di Masjid Nabawi dan juga mengajar di Masjid Islam Madinah. Beliau bukan anggota komisi fatwa, tapi anggota ulama besar. Termasuk juga Profesor Abu Sulaiman, Abdul Wahab Abu Sulaiman. Beliau ulama lebih condongnya dalam mazhab Syafi'i, karena banyak karya-karya beliau dalam mazhab Syafi'i. Beliau profesor dari Universitas Ummul Qura. Beliau tidak anggota komisi fatwa, tapi masuk dalam anggota ulama besar Kerajaan Saudi Arabia. Ya, dan yang ini bersidang tugasnya hanya bila diperlukan. Minimal mereka bersidang sekali 6 bulan yang kibar ulama. Tapi yang kalau komisi fatwa tadi memang tugasnya setiap hari, kerjanya di jam kerja adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin seperti yang telah kita jelaskan. Apa kata komisi ngasih fatwa. Soal, apa hukum menggunakan alkohol atau khamar dalam bahan campuran cat, obat-obatan, pembersih, parfum, dan bahan bakar? Jawab, segala sesuatu yang bila diminum dalam jumlah besar mengakibatkan mabuk, maka zat tersebut dinamakan khamar. Baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak, baik diberi nama alkohol ataupun diberi nama yang lain, zat tersebut wajib ditumpahkan dan haram digunakan untuk kepentingan apapun, sebagai zat pembersih, campuran parfum, bahan bakar, dan lain sebagainya. Ya, dibuang berarti ya? Begitu ya, dibuang. Ah, terus itu jawaban dari pengusih fatwa. Fatwa ini ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Abdul Razak Afifi, dan Abdullah Al-Hudayyan rahimahumullah. Sudah meninggal semua lama ini. Pendapat kedua, alkohol bukanlah khamar. Pendapat ini didukung oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha dan beberapa ulama kontemporer. Argumen pendapat ini bahwa terdapat perbedaan antara khamar dan alkohol. Khamar terbuat dari hasil fermentasi buah segar seperti anggur, kurma, gandum, dan biji-bijian. Sedangkan alkohol berasal dari kayu, akar, dan serat tebu, kulit jeruk, lemon, dan juga terdapat dalam setiap adonan. Sekalipun alkohol adalah zat utama yang adonan menyebabkan. Ini kalau Anda umpamanya buat roti ya, diberi ragi kan ya, kemudian dibiarkan, itu akan muncul alkohol di situ. Terus, sekalipun alkohol adalah zat utama yang menyebabkan mabuk pada khamar, akan tetapi alkohol tidak dinamakan khamar, baik secara bahasa maupun syariat. Fatwa Syekh Muhammad Rashid Ridha, jilid 4 halaman 1629 sampai 1630. Tanggapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan kaidah umum tentang pengertian khamar. Beliau bersabda bahwa segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram dan namanya adalah khamar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan segala sesuatu yang memabukkan dengan khamar, sekalipun nama asli zat tersebut bukanlah khamar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyamakan hukum segala yang memabukkan dengan khamar, yaitu haram. Maka berdasarkan hadis ini, alkohol dalam syariat dinamakan khamar dan hukumnya sama dengan khamar, karena alkohol merupakan unsur utama yang memabukkan dalam minuman khamar. Akan tetapi, apakah semua jenis alkohol hukumnya sama dengan khamar? Alkohol merupakan nama untuk zat yang tidak dikenal pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu hanya dikenal khamar. Dan karena unsur utama yang memabukkan dalam khamar adalah etanol, maka hanya alkohol jenis ini saja yang hukumnya sama dengan khamar, tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun. Adapun alkohol jenis lain yang dapat mengakibatkan kematian bagi peminumnya, maka hukumnya sama dengan racun, boleh digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk diminum. Basim Al-Qarafi An-Nawazil Fit-Taharah halaman 402. Ya, sekarang beliau sudah doktor, ini penelitian beliau, tesis beliau. Ya. Terus memproses khamar alkohol menjadi zat lain. Bolehkah khamar diproses menjadi zat lain yang halal untuk dikonsumsi seperti mengubah khamar menjadi cuka? Para ulama telah sepakat bahwa bila mana khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, cuka tersebut hukumnya menjadi halal, suci. An-Nawawi berkata, para ulama sepakat bahwa apabila khamar berubah dengan sendirinya menjadi cuka, hukumnya halal. Syarah Sahih Muslim. Pendapat pertama. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat bila perubahan tersebut karena ada campur tangan manusia, sebagaimana hukum melakukan proses. Bagaimana hukum melakukan proses dan hukum hasil yang diproses? Dan hasil yang diproses. Paham ini maksudnya? Kalau dia dari khamar tanpa ada campur tangan manusia, ya, datarkan khamar atau seorang meletak khamar di depan rumahnya, kemudian kena panas sehingga terbang alkoholnya, menguap dan hilang dan berubah dia menjadi cuka, jelas hukumnya ijma' para ulama halal karena tanpa ada campur tangan manusia. Sekarang bagaimana kalau prosesnya menjadi cuka itu melalui campur tangan manusia, memang diolah oleh manusia dari khamar kemudian berubah menjadi cuka, bagaimana hukum memproses dan hasil prosesnya? Di sini ada beberapa pendapat para ulama. Silakan. Pendapat pertama, dalam mazhab Hanafi, proses tersebut dibolehkan dan hasil yang telah menjadi wujud lain setelah diproses hukumnya suci, boleh dikonsumsi. Mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau meminta lauk campuran roti kepada salah seorang istrinya, maka istri menjawab, "Yang ada hanyalah cuka." Beliau bersabda, "Ni'mal udumul khall, ni'mal udumul khallu." Lauk sebentar dalam urung campuran. Istri makanan. Nabi ngomongnya begitu, "Yang ada hanya cuka." Yang ada hanya cuka. Itu bisa lah diterima. Yang ada hanya cuka ya Rasulullah. Nanti bisa. Ya. Ya. Terus lauk campuran makanan roti, campuran makan roti yang paling enak adalah cuka. Lauk campuran makan roti yang paling enak adalah cuka. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Iya, kira mau makan dimarahi nggak jadi makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang adanya cuka. Kayaknya kan Rasulullah SAW makan kalau gitu intonasinya. Terus Nabi SAW sangat memuji cuka, padahal cuka terbuat dari khamar, dan beliau tidak merinci bahwa cuka yang beliau maksud adalah cuka yang berubah dari khamar secara alami atau bukan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa boleh hukumnya memproses khamar untuk menjadi zat lain yang halal. Ya, yeah. Ini menurut mazhab Hanafi. Ya. Terus tanggapan? Tanggapan, dalil ini tidak kuat. Karena enggak apa-apa marah. Ini lagi diskusi, enggak apa-apa marah. Kalau tadi kan minta makan. Kalau sekarang tanggapan berarti kan marah. Silakan. Ya. Baik. Dalil ini tidak kuat. Karena mungkin saja yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cuka yang berubah wujud secara alami. Karena Allah telah mewajibkan untuk menjauhi khamar, maka proses perubahan khamar yang dilakukan dengan sengaja berarti mendekati khamar yang merupakan sebuah pelanggaran terhadap larangan Allah. Ya. Mazhab Hanafi berdalil bahwa memproses khamar menjadi cuka boleh. Karena hasilnya cuka yang diproses, yang dibuat dari khamar itu, ya, Rasulullah memuji cuka. Tapi pertanyaannya, apakah Rasulullah memuji cuka yang diproses atau cuka yang berubah sendiri? Tidak ada penjelasan. Ketika tidak ada muqayyid, ya, hukumnya asalnya adalah mutlak. Ya, maka tidak boleh ditaqyid. Jelas? Yang ada malah sebaliknya, perintah dari Allah Azza wa Jal untuk menjauhi khamar. Kalau di khamar diproses menjadi cuka, berarti dia dijauhi atau didekati? Dekati berarti tidak sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal. Baik, terus. Pendapat kedua, dalam mazhab Syafi'i, Hambali, dan sebuah pendapat dalam mazhab Maliki, bahwa memproses khamar menjadi zat lain hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Berarti tidak bisa dirubah wujud menjadi, diproses menjadi yang lain. Lalu bagaimana bila terlanjur Anda umpamanya membuat jus anggur, anggur Anda peras, Anda buat pagi hari, malam hari Anda minum, atau Anda buat malam hari, pagi hari Anda minum, itu belum memabukkan dan belum ada, belum menjadi khamar, boleh. Ya, atau kurma Anda jus, ya, sore hari, kemudian besok pagi Anda minum, atau Anda jus pagi hari Anda bikin jus, sore harinya Anda minum, itu belum berubah dia menjadi memabukkan. Ya, itu boleh diminum. Sekarang umpamanya la qadarullah, Anda lupa, Anda buat pagi ini, rencana minum sore, berlalu sehari, dua hari, tiga hari, berubah dia jadi khamar. Hah? Sekarang apa yang bisa dilakukan ke ini, ke khamar ini? Hanya dibuang, tidak bisa diproses, tidak boleh diproses menjadi cuka. Baik, terus. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bolehkah khamar diproses menjadi cuka, maka beliau menjawab tidak. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Abu Thalhah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khamar anak yatim yang merupakan warisan orang tuanya yang telah meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tumpahkanlah khamar itu. Abu Thalhah berkata, bolehkah saya proses menjadi cuka? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, kalau itu boleh, tentu harta anak yatim dalam Islam kan dipelihara. Sangat dimuliakan harta anak yatim itu. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta warisan itu dalam bentuk khamar, subhanallah. Orang tua mewariskan khamar ke anaknya. Karena memang di waktu itu sebelum khamar diharamkan, dia adalah minuman yang sama seperti kalau Anda lihat sekarang orang-orang kafir di barat, bagaimana hubungan mereka dengan khamar, dengan alkohol itu, begitu dahulu orang Arab jahiliyah. Ya, kalau belum minum khamar, mereka belum minum. Sama kalau Anda belum makan nasi, belum makan namanya, walaupun lontong udah 3 piring, tapi belum nasi, belum makan namanya, bubur udah 2,5 piring, pecel berapa piring? 1, udah 1, 5 piring sudah, tapi belum nasi masuk, belum makan. Kayak begitu mereka di masa jahiliyah dahulu, ya. Karena dia sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkan orang banyak, dia menjadi barang yang berharga dan mahal. Sehingga seorang orang tua, seorang bapak sering menyimpannya di dalam rumahnya dalam kendi yang besar. Ya. Sehingga ketika dia wafat, ini jadi warisan. Anaknya masih yatim. Abu Thalhah menerima warisan khamar ini. Lalu menyampaikannya kepada Rasulullah, bolehkah dirubah menjadi cuka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya, terus. Dua hadis di atas sangat tegas menjelaskan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memproses khamar menjadi cuka, sekalipun khamar itu milik anak yatim. Dan setiap larangan yang menunjukkan bahwa hukum yang dilarang adalah haram. Dan setiap larangan menunjukkan bahwa hukum yang dilarang adalah haram. Type terus. Cuka yang diproses melalui cara haram. Para ulama yang mengharamkan proses pengubahan khamar menjadi cuka berbeda pendapat apabila cuka hasil proses itu menjadi suci, halal, ataukah tetap najis. Ya. Tadi memprosesnya hukumnya halal atau haram? Haram. Bila ada orang yang proses menjadi cuka dia, apakah cukanya juga ikut menjadi haram? Ini pertanyaannya dan ini jawabannya. Silahkan. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya tetap najis dan tidak halal dikonsumsi, karena sebuah asar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah berkata, jangan kalian makan cuka yang terbuat dari khamar kecuali perubahan terjadi secara alami. Asar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Sebagian lagi pendapat bahwa memang hukum prosesnya haram, namun hasil yang diproses telah berubah wujud menjadi cuka, bukan lagi khamar, dan cuka hukumnya halal, suci. Wallahu a'lam. Pendapat yang tetap menganggap najis cuka yang diproses dengan cara haram dari tinjauan Saddu zari'ah, yaitu melarang sesuatu hal yang hukumnya boleh, tetapi ada kemungkinan hal tersebut dapat mengantarkan kepada hal yang haram. Ya. Asal dari Umar bin Khattab yang melarang itu, karena kalau beliau bolehkan, orang akan bikin khamar, lalu kata dia, nanti akan bikin cuka. Ya. Sehingga khamar akan banyak ditemukan. Karena dia sebuah proses untuk mendapatkan cuka. Ini hak Umar untuk melarangnya, agar orang tidak seenaknya membuat khamar dengan alasan akan dirubah menjadi cuka. Terus Lebih kuat dan pantas diterapkan Umar dalam kebijakannya sebagai khalifah, agar tindakan haram memproses khamar menjadi cuka tidak dilakukan orang untuk meraup keuntungan duniawi. Maka sebagai pengambil keputusan dalam sebuah negara patut untuk mengikuti pendapat ini. Adapun dari tinjauan dalil, pendapat yang menghalalkan cuka yang diproses dari khamar lebih kuat, karena memang khamar telah berubah menjadi cuka, dan cuka hukumnya halal, yang diharamkan hanyalah prosesnya dan bukan cukanya. Ya. Jelas ini? Paham? Berarti boleh Anda makan bakso pakai cuka walaupun dari khamar? Pemerintah melarang atau tidak? Boleh. Kembali kepada dalil fikihnya tadi, secara fikih, tinjauan fikih, dia sekarang berubah dari khamar menjadi cuka. Dan Rasulullah mengatakan lauk yang enak, yang paling baik adalah cuka, berarti dia halal. Rasulullah kan enggak nanyakan apakah ini cuka dari khamar atau bukan. Berarti hukum asalnya halal atau tidak? Halal. Begitu juga kalau Anda dapat diberikan cuka di atas meja ketika makan bakso atau yang panas-panas, yang hangat, perlu Anda tanyakan ini dari mana ini? Dari yang dari khamar atau bukan? Udah masukin aja dan makan. Kalau Anda suka cuka. Jelas ini? Kecuali Anda sebagai pemegang kebijakan. Andai Anda umpamanya sebagai wali kota atau kementerian perdagangan atau pemegang kebijakan dalam pengolahan makanan obat-obatan, ya, ini hak Anda untuk mengharamkan, melihat, meninjau pabrik-pabrik cuka agar mereka tidak membuatnya dari khamar. Faham? Sorry. Terus. Makanan dan minuman beralkohol. Beberapa jenis makanan mengandung alkohol yang berasal dari proses fermentasi alami, seperti roti yang mengandung alkohol disebabkan proses adonan yang dicampur ragi. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, itu pasti ada alkoholnya. Terus, pada saat roti dipanggang, dibakar, umumnya alkohol yang terdapat pada adonan tadi menguap, terurai, tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Alkohol juga terdapat pada jus buah-buahan. Khusus jus anggur, kadarnya bisa mencapai 1%. Juga terdapat pada susu dengan kadar terkadang sampai 0,5%. Akan tetapi, minuman ini tidak memabukkan sekalipun dikonsumsi dalam jumlah besar. Hukum makanan ini halal, sekalipun mengandung alkohol, karena yang diharamkan adalah makanan yang dalam jumlah besar memabukkan, maka sekalipun jumlahnya kecil tetap diharamkan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma askara katsiruhu fa qaliluhu haramun. Sesuatu yang memabukkan dalam jumlah besar maka hukumnya haram sekalipun dalam jumlah kecil. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kenyataannya, makanan ini tidak memabukkan bila dikonsumsi dalam jumlah besar. Dengan demikian, maka hukumnya halal dan boleh dijual belikan. Dan juga makanan ini sudah ada semenjak zaman Rasulullah SAW. Beliau tidak melarang untuk memakannya. Dengan demikian, hukumnya adalah halal. Jelas ini? Anda tadi beli anggur, lalu Anda peras, sampai sore hari itu sudah terbentuk alkohol 0,5%. Boleh ini Anda minum? Hah? Boleh, karena di masa Rasulullah SAW pun itu boleh diminum. Apakah ini boleh menjadi alasan kalau bir dengan kadar alkohol 0,5% halal? Kan sama-sama 0,5%. Pertanyaan saya, apakah ada bir yang 0,5% tadi di masa Rasulullah ada dan diminum Rasulullah? Ada atau tidak? Jawabannya pasti tidak. Karena bir yang 0,5% tadi itu, ya, itu ditambahkan alkohol. Paham? Kalau yang tadi memang sudah ada alkoholnya terbentuk dan ada di masa Rasulullah, seperti roti tadi, ya, kemudian jus anggur, kemudian jus-jus yang lainnya. Paham Anda itu? Bila benda-benda ini walaupun ada sama umpamanya, wallahu ta'ala alam, tapi setahu saya, ya, orang Indonesia dari dulu makan tape, walaupun di masa Rasulullah tidak ada tape. Ya. Itu berapa persen etanolnya itu? Hah? 40%. Alkender. Oh, Masya Allah. 40. Tape yang singkong atau yang ketan? Vodka. Tayu. Itu yang berapa hari didiamkan? Dari mulai dibuat sampai berapa hari dia menjadi 40%? Seminggu iya, enggak kalau sehari? Sehari satu hari atau 4 jam. Saya kemarin baru bikin infus kurma untuk detox. Enggak sampai 6 jam itu udah bawa amulet keluar. Kurma. Kurma. Kurma sehari 2 hari masih dibolehkan dari Rasulullah SAW. Masalah dia berbau alkohol atau tidak, tidak ada masalah. Seperti yang tadi, jus anggur tadi 0,5%. Ya, tapi di masa Rasulullah sudah ada. Dan pun Anda buat adonan kue, ya, bikin donat, bikin kue apa, kan Anda biarkan sekitar 6 jam, 7 jam atau bahkan semalam. Itu kalau Anda bau alkohol atau tidak? Bau alkohol dia. Tapi sudah ada di masa Rasulullah hal seperti itu. Ini perbedaan alkohol dengan khamar. Faham? Baik. Terus. Makanan dan minuman yang ditambahkan alkohol. Sekarang ditambahkan. Paham? Berarti memang dia air biasa dimasukkan alkohol, sehingga alkoholnya menjadi umpamanya sekian persen kecil, 0,5% atau 0,3% atau 0,1%. Ya, ini bagaimana hukumnya? Ini akan kita bahas. Silahkan. Alkohol digunakan secara luas dalam industri pangan sebagai zat pewarna, rasa, dan bau agar menarik untuk dikonsumsi. Terkadang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah besar, seperti dalam proses pembuatan es krim, berbagai jenis kue, minuman non-alkohol, dan buah-buahan yang dapat memabukkan. Hukum menggunakan alkohol dalam produk makanan diharamkan dalam Islam karena ini melanggar perintah Allah yang memerintahkan seorang muslim untuk menjauhi khamar. Oleh karena itu, para ulama dari berbagai mazhab melarang penggunaan khamar untuk apapun jua. An-Nafrawi, ulama mazhab Maliki, wafat tahun 1125 Hijriah, berkata, adapun khamar maka tidak halal digunakan untuk apapun jua, dan khamar wajib ditumpahkan. Al-Fawakih Ad-Dawani jilid 1 halaman 390. Ibnu Hazmi, wafat tahun 456 Hijriah, berkata, barang siapa yang sengaja merendam ikan dengan khamar lalu ditambahkan garam untuk dibuat muri, sejenis lauk, sungguh dia telah durhaka terhadap Allah. Dia wajib diberi sanksi hukuman karena khamar tidak halal digunakan untuk apapun jua, juga tidak halal dicampurkan ke dalam apapun jua. Khamar hanya ditumpahkan. Al-Muhalla bil Athar jilid. Ada orang buat lakukan seperti ini, ada kan ya? Ikan dimasukkan dalam khamar. Subhanallah. Kalau Ibn Hazmi hidup, cambuknya ini. Berapa dari cambuknya, hei? Sanksi hukuman aja ya, terus. Terus. Akan tetapi, bila makanan atau minuman tersebut telah dicampur alkohol oleh sebuah pabrik makanan atau minuman, seperti minuman berkola, yang menggunakan alkohol untuk melarutkan zat kola, apakah halal menjual produk yang mengandung alkohol tersebut? Dan apakah halal untuk dikonsumsi? Hal ini terbagi dua keadaan. Pertama, alkohol yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman tidak terurai, masih terdapat bau, rasa, atau efek memabukkan. Para ulama sepakat bahwa makanan atau minuman ini tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diperjualbelikan, dan wajib dilenyapkan, karena makanan atau minuman ini bercampur alkohol khamar yang haram dikonsumsi. Al-Qarafi An-Nawazil Fit-Taharah jilid 1 halaman 453. Kedua, alkohol yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman telah terurai, tidak terdapat lagi bau, rasa, warna, dan tidak menyebabkan mabuk manakala makanan atau minuman tersebut dikonsumsi. Para ulama berbeda pendapat tentang kehalalan makanan atau minuman jenis ini. Pendapat pertama, menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, makanan atau minuman ini tidak halal karena telah bercampur alkohol, khamar, dan alkohol, khamar adalah najis. Maka berarti makanan atau minuman ini telah bercampur najis. Hukumnya berubah menjadi najis yang tidak boleh dikonsumsi dan haram diperjualbelikan. Ibnu Abidin berkata, bila setetes khamar jatuh ke dalam air yang tidak mengalir, maka air itu menjadi najis, sekalipun khamarnya telah larut menjadi air. Begitu juga bila setetes khamar jatuh ke dalam panci makanan, makanan tersebut menjadi najis sekalipun telah larut dalam makanan. Al-Mansur fil Qawaid jilid 1 halaman 126 sampai 127. Zarkashi, ulama mazhab Syafi'i, wafat tahun 794 Hijriah, berkata, Bila seseorang mencampurkan setetes khamar ke dalam air hingga hilang sifat memabukkannya, lalu ia minum, maka ia tidak dihukum cambuk karena khamarnya telah larut. Akan tetapi haram hukum meminumnya karena air tersebut telah bercampur najis dan najis haram dikonsumsi. Pendapat kedua, menurut sebagian ulama dalam mazhab Hambali, Abu Yusuf, murid langsung Imam Abu Hanifah, dan Ibnu Hazm, Ibnu Hazmi, bahwa makanan atau minuman yang telah bercampur khamar, alkohol, hingga larut atau terurai dalam makanan, tidak terdapat lagi bau, rasa, dan tidak ada efek memabukkan khamar, alkohol, maka hukumnya halal dikonsumsi dan halal dijual belikan. Mereka beralasan bahwa khamar diharamkan karena memabukkan, sedangkan makanan atau minuman yang dicampur khamar, alkohol, kemudian larut atau terurai, tidak lagi memabukkan. Ini menunjukkan bahwa khamar telah berubah wujud menjadi zat lain. Dengan demikian, makanan dan minuman yang sejak awalnya adalah makanan yang halal tidak terpengaruhi hukumnya oleh campuran alkohol yang kemudian terurai atau larut. Abu Yusuf, wafat tahun 181 Hijriah, berkata, daging yang dimasak pakai khamar hukumnya halal dengan syarat didihkan, lalu didinginkan, kemudian dididihkan, lalu didinginkan sebanyak 3 kali. Ya, berarti alkoholnya udah terbang, terurai. Terus Ibnu Hazmi berkata, barang siapa yang sengaja merendam ikan dengan khamar lalu ditambah garam untuk dibuat muri sejenis lauk, sungguh dia telah durhaka terhadap Allah. Dia wajib diberi sanksi hukuman. Namun apabila hilang bau, rasa, atau warna khamar karena telah larut dan tidak memabukkan, maka hukumnya halal untuk dimakan dan dijual. Ibnu Qudamah berkata, apabila adonan roti dicampur khamar lalu dibakar kemudian dimakan, pelakunya tidak didera karena saat dibakar khamar telah hilang menguap. Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih berkata, apabila khamar terurai di dalam air, maka orang yang meminum air tersebut tidak lagi dinamakan peminum khamar. Pendapat ini banyak didukung oleh ulama kontemporer. Mengingat zat khamar telah hilang larut atau terurai, dan yang tinggal hanyalah makanan atau minuman yang halal. Sebagaimana khamar murni bila berubah wujud menjadi cuka, hukumnya berubah menjadi halal, apatah lagi khamar pada makanan atau minuman ini hanya dicampurkan dan bukan bahan dasar. Wallahu a'lam. Al-Qarafi An-Nawazil fi Taharah, jilid 1 halaman 452. Kita selesaikan alkohol sudah selesai atau panitia masih panjang? Nyambung dulu aja Star, katanya. Ha? Tanya jawab dulu. Cukup. Berarti cukup Allah barik. Silakan yang mau bertanya. Bismillah. Silakan untuk dua penanya ikhwan, nanti setelahnya dua penanya akhwat. Silakan ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Allahumma. Ada yang ingin saya tanyakan Ustaz. Ya. Saya sebagai seorang PNS Ustaz. Ya. Terkadang kami training di luar kota, dan ketika training itu uang transport dan hariannya dibayarkan oleh lembaga kami. Cuma ini agak beda kasusnya karena beberapa waktu yang lalu training kami ini kerjasama dengan lembaga luar negeri, sehingga uang transport dan harian yang biasanya dibayarkan oleh lembaga kami ini dibayarkan oleh lembaga luar negeri tersebut. Sementara lembaga luar negeri ini adalah pemerintah kafir. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukum uang ini Ustaz? Apakah boleh kami konsumsi atau bagaimana Ustaz? Trainingnya sesuatu yang berguna atau tidak? Berguna Ustaz, karena terkait pekerjaan kami. Ya, alhamdulillah, bermuamalat dengan orang non-muslim sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam bermuamalat dengan musyrik, musyrikin Arab, juga dengan orang Yahudi, ya, hukum asalnya boleh. Bermuamalat itu bertransaksi, baik jual beli, saling memberikan, saling memberi hibah. Bahkan Rasulullah, beliau diracun, kenapa? Karena beliau menerima hadiah pemberian seorang wanita Yahudi, yaitu daging kambing bakal yang telah direndam dalam racun sebelumnya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh wanita Yahudi tadi, beliau ajak sahabatnya. Setelah seorang sahabatnya makan, Rasulullah pun menggigit beberapa potong, belum selesai sahabat tadi makan, dia meninggal. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memarahi wanita itu ketika Rasulullah menanyakan apa yang membuat dia melakukan demikian. Wanita itu mengatakan, kalau engkau Rasulullah, pasti Allah akan menjagamu dari makar yang aku buat. Tapi kalau engkau adalah Nabi gadungan, Rasul gadungan, pasti engkau akan mati. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memarahi dalam kasus ini, tetapi an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas jiwa, sehingga wanita pun dibunuh karena ada sahabat Rasulullah SAW yang mati terbunuh akibat racun itu. Walhasil ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bertransaksi dengan Yahudi, menerima hadiah mereka juga. Jelas? Allah baik. Terakhir Ustaz, terkait memilih tempat makanan, saya kadang masih bingung Ustaz. Misalnya ada tempat makanan, apakah itu kios, rumah makan, atau tenan-tenan di mall, Ustaz, yang tidak kita ketahui apakah dia muslim atau bukan, dan tidak ada label halal MUI-nya. Bagaimana kaidahnya kita memilih tempat makan seperti itu, Ustaz? Dan juga mungkin seperti di hotel-hotel yang misalnya dimiliki jaringan-jaringan asing tertentu, atau yang tidak kita ketahui statusnya, Ustaz. Ya, wallahu ta'ala alam. Beberapa rumah makan jelas Anda tahu hukumnya, seperti rumah makan yang apa, nasional, ada yang warteg, itu halal atau ada yang haramnya? Halal, insyaallah. Umumnya halal. Padang, warung Sunda, ya udah makan di situ. Enggak ada di mall gitu. Banyak, Ustaz. Banyak, alhamdulillah. Kalau sesuatu yang hukum asalnya adalah haram, seperti umpamanya masakan-masakan dari beberapa negara, ada masakan-masakan tertentu yang itu dicampur dengan khamar, ya, campur dengan alkohol, kalau itu wajib Anda harus memeriksa, melihat ada label halalnya atau tidak, dan wajib Anda tanyakan kepada dia, ini sudah ada sertifikasi halal atau belum. Jelas? Kalau dia bilang sudah, ya alhamdulillah, kumasalnya boleh. Kalau yang di warung Sunda tadi, jangan tanya ada sertifikasi halal atau tidak, digebukan yang nanti apa orang Padang, nenek moyang kami muslim akhir tadi. Jelas? Allah ya barik. Seperti yang hotel breakfast kayak di hotel itu mengikuti kaidah tadi, Ustaz. Iya, kaidah umumnya. Baik. Jazakallah khairan. Allahu akbar. Bismillah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan bagi Ustaz, dan semoga Allah memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi seluruh kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya saya ingin bertanya ke panitia terlebih dahulu. Untuk kajian bulan lalu dan dua bulan lalu, apakah videonya sudah diupload di channel resmi? Karena saya cek sampai saat ini belum ada. Panitia jawab. Qadarullah belum ahi. Insya Allah segera, karena beliau yang bagian editnya. Ya, baik. Insya Allah. Baik. Lalu saya ingin bertanya kepada Ustadz. Silakan. Saya mendengar ceramah Ustaz tentang pembahasan bank syariah, Ustaz. Tentang pembahasan bank syariah. Bank syariah. Di video tersebut Ustaz mengatakan bahwa di Indonesia belum ada bank syariah yang 100% syariah. Lalu Ustaz menyebutkan Salah satu contohnya pada akad KPR di Bank Syariah, di situ terdapat penalti. Dan Ustadz menjelaskan bahwa penalti pada akad KPR tersebut merupakan bentuk riba. Lalu saya bertanya kepada teman saya, Ustadz, yang bekerja di bank, salah satu bank syariah, iya. Dan pada saat dia mendapatkan pendidikan, dia mengatakan bahwa penalti yang diberikan bank syariah tujuannya untuk mendisiplinkan, dan penalti tersebut tidak dimanfaatkan bank syariah melainkan disedekahkan. Dan dia mengatakan pada pelatihannya tersebut, jika dimanfaatkan untuk sedekah, bukan dikonsumsi untuk kepentingan bank syariah tersebut, untuk keuntungan mereka, maka pada pelatihan tersebut dikatakan boleh. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Anda bertanya kepada saya, tapi bukan tentang ceramah saya tadi berarti. Saya kan membandingkan ceramah Ustaz dengan... Iya, berarti kan ceramah training teman Anda kan. Iya, ya? Betul. Terus. Jadi tanyakan ke dia, kenapa harus diberikan kepada sosial? Kenapa? Yang itu belum saya tanyakan, Ustaz. Karena dia akan jawab, karena ini pendapatan non halal. Iya atau tidak? Anda berusaha berbisnis, tujuannya ingin mendapatkan laba, uang, atau ingin sebagai sosial? Laba. Yang sosial nanti kewajibannya zakat. Paham? Paham, Ustaz. Kalau dia usaha tujuannya untuk sosial, jawabannya pasti adalah karena ini pendapatan non halal, karena itu kami distribusikan ke bagian divisi sosial kami. Kenapa? Karena non halal. Non halal itu maksudnya apa? Karena riba. Jelas? Jelas, Ustaz. Apakah riba halal? Tidak, Ustaz. Tidak. Terus? Baik. Lalu pada ketika saat... riba menjadi sosial jadi halal gitu? Tidak, Ustaz. Bilang ke teman Anda tadi ya. Nah, masalahnya Ustaz, pada saat saya memberikan video ceramah Ustaz ke teman saya, teman saya memiliki pola pikir bank syariah itu kan di bawah pengawasan DSN, Dewan Syariah Nasional. Dan dia memiliki pola pikir bahwa ketika bank syariah diawasi DSN, dan orang-orang yang ada di DSN itu bukan orang-orang yang tidak berilmu, maka dia berpendapat bahwa bank syariah itu sudah 100% syariah. Lalu bagaimana caranya menasihati atau mendakwahi teman saya tersebut, Ustaz? Wallahu'alam, apakah semua yang diawasi hasil pengawasannya 0% tidak ada hak yang tidak diinginkan? Belum tentu, Ustaz. Ya udah, bilang ke teman Anda. Baik, Ustaz. Lalu yang terakhir, Ustaz, saya mendengar ceramah Ustaz juga tentang pembahasan imani, GoPay dan semacamnya, tentang cashback, Ustaz. Ustaz menjelaskan bahwa akad pada saat kita top up atau mengisi saldo imani itu merupakan akad qard, yaitu hutang piutang. Tapi saya menemukan video penjelasan lain melalui Ustaz lain misalnya, mengatakan bahwa ada dua pendapat. Yang pertama mengharamkan seperti yang Ustaz sampaikan, bahwa akadnya adalah qard, tapi ada pendapat yang menghalalkan dengan mengatakan bahwa itu merupakan akad menggunakan jasa, hanya saja membayar di awal, namun nanti menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. Lalu bagaimana penjelasan dari kedua pendapat ini, Ustaz? Anda ketika top up beli jasa atau naruh uang? Naruh uang, Ustaz. Ya udah, berarti namanya qard. Kalau Anda ketika store uang tujuannya bilang ke dia, saya store uang sekarang berangkat naik pesawat 6 bulan lagi, store uang sekarang, ini namanya sewa jasa. Atau Anda store uang sekarang dapat pulsa sekian, kan nanti akan Anda gunakan itu, ini betul sewa jasa, jasa komunikasi, telekomunikasi. Jelas? Tapi kalau Anda store uang, belum tentu mau jasa apa, ya, mau beli apa, berarti kan naruh uang. Iya atau tidak? Iya Ustaz. Berarti dia kort atau sewa jasa? Kort Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Allah yabarik. Silakan Ahwat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan mau bertanya, kalau kandungan yang ada di dalam daun ganja yang kering maupun yang basah, apakah itu termasuk khamar juga atau alkohol juga? Ulangi Ibu, kandungan. Kandungan yang terdapat di daun ganja yang basah maupun yang kering. Karena bisa kita tahu di sebagian wilayah Indonesia itu ada yang memakai untuk memasak. Untuk jadikan bumbu. Iya, bumbu gitu. Juga dan sayuran biasanya juga. Masya Allah. Ya. Jazakallah khairan. Ini penelitian narkoba berarti, bukan alkohol lagi. Ada saya bahas tentang narkoba, ya. Wallahu a'lam. Di sebagian negara berbeda-beda. Kalau di Indonesia tadi ganja. Sebagian negara lain seperti di Yaman namanya Al-Qot. Al-Qot. Ya. Itu biasa mereka guna, mereka makan seperti orang makan sirih kalau di kita. Al-Qot. Al-Qot itu orang biasa melakukan, tapi para ulama sana pun mengharamkannya. Ya. Sama dengan ganja tadi. Kebiasaan orang memakannya dan membuatnya menjadi sayuran tidak serta-merta langsung menjadi halal. Berbeda kalau itu ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah ikut memakannya atau melihatnya dan diam saja, itu iya bisa kembali kepada hukum asal dari tumbuhan dan makanan adalah halal. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala yang ada di atas muka bumi ini. Jelas Ibu ya? Jadi tidak mengapa ya Ustaz? Tidak boleh. Oh tidak boleh ya. Haram. Naam. Ya Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Kan tadi saya bilang tadi di Yaman ada dengan nama Al-Qots dan para ulama dunia mengharamkannya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya makan kita makan di tempat yang menjual alkohol, misalnya seperti bir, ya gitu, walaupun kita nggak minum birnya, Ustaz. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang duduk di tempat yang di sana diedarkan khamar. Kecuali Anda duduk untuk melarang mereka berbuat demikian. Tapi kalau hanya diam saja, tidak beramal ma'ruf dan munkar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan Anda duduk di sana. Ya. Kalau duduk di restoran tadi ketika ada khamar, Anda bilang haram kalian menuang kepada yang dituangi, yang menerima, yang mengantarkan, semuanya dilaknat oleh Allah azza wajalla. Nah itu boleh Anda duduk di sana untuk mengatakan demikian. Tapi kalau nyentuh diam saja haram duduk di sana. Jelas? Beli bawa udah. Atau kan ada yang apa namanya safari atau apa namanya, beli yang langsung pergi gitu. Take away, ha? Kalau bahasa Indonesia apa itu? Bungkus bungkus. Ayah ada bungkus. Take away, kalau di Arab namanya safari. Safari namanya, bagus kan ya safari. Udah safari aja daripada bungkus. Berarti kalau misalnya kita beli makanan terus dibawa pulang gak makan di situ gak apa-apa ya Ustaz? Gak apa-apa. Oke. Terus kalau misalnya kan sushi kan ada mirinnya biasanya Ustaz. Apa? Ada mirin, sushi. Sushi, ada mirin. Mirinnya, mirin tuh kepala mananya mirinnya? Karena mirin. Mirin, mirin Ustaz pakai. Mirin itu yang memabukkan. Iya. Alkohol sih. Hah? Alkohol. Mirin itu alkohol. Arak. Arak. Memabukkan. Buat arak masak. memabukkan kalau diminum? Nggak tahu Ustaz. Mabuk, mabuk. Oke. Okay. Memabukkan itu berarti dia khamar, ya? Nah terus? Khamar dimasukkan susi itu apa susi itu? Bukan yang jelas bukan menteri kan ya? Ini makanan Jepang Ustaz. Apa ini susu itu apa? Nasi? Nasi, ya nasi. Biasanya nasi kepal itu dicampur mirin. Nasi di kepal. Terus dicampur mirin. Masukkan ke arak mirin. Dikit-dikit gitu. Dikit aja. Terus? Terus, ya biasanya. Diapain? Dibakar atau direbus? Dimakan. Langsung dimakan? Enggak, maksudnya di campuran saat bikin susu itu biasanya dikasih mirin Ustaz. Dicampur, dimakan begitu? Ya. Tadi kan sudah kita jelaskan, setetes saja, setetes khamar jatuh ke makanan semuanya menjadi haram. Nah kan kalau restoran tuh biasanya ada nawarin Ustaz mau pakai mirin atau enggak. Kalau misalnya kita bilang enggak pakai mirin itu tetap enggak boleh juga Ustaz karena dia... Berarti di restoran ini ada khamar. Iya kan Ibu ya? Angkat kaki Anda di restoran tadi, pindah ke warung Padang atau warteg. Iya Ustaz. Jasa kalau hoiran Ustaz, barakallahu fikum. Kalau jauh, warsun juga banyak. Kalau enggak puasa dulu sampai ketemu yang halal. Baik. Fadhal wa akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam. Semoga Ustaz diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan juga panitia kajian ini. Allahumma. Mau bertanya mengenai kurang jelas ahi. Oke. Jelas ya? Oke. Iya. Mengenai mayones. Mayones. Di situ salah satu komponennya adalah cuka brandy. Cuka brandy. Brandy. Brandy ya. Terus? Jadi itu ada di cuka brandy ini sama apa namanya dibakar sampai menjadi bening seperti cuka. Cuka brandy dibakar sampai brandy-nya mendidih. Dibakar. Brandy-nya oh brandy dibakar sampai mendidih. Sampai mendidih jadi seperti cuka. Gitu. Semenjak setelah itu jadi cuka dia. Dan digabung dengan cuka biasa. Jadi cuka biasa. Digabung dengan cuka biasa yang. Digabung dengan cuka biasa yang biasa dari apa? Yang biasanya memang natural murni cuka. Tapi yang brandy ini ada komponen alkoholnya, etanolnya. Ya, terus? Itu apa sebaik kita membeli yang lain atau seperti apa alternatifnya? Anda memproses atau sudah ada mayonis di depan Anda? Sudah ada mayonis di mayonis di depan Anda. Sekarang mayonis bukan ada lagi khamar, alkoholnya sudah nggak ada kan ya? Sudah nggak ada. Alhamdulillah. Boleh? Boleh tadi. Hasilnya adalah halal. Memprosesnya yang haram. Jelas. Allah yang berikutnya. Nah yang berikutnya mengenai saya kan sedang mencari pekerjaan di beberapa perusahaan. Salah satu perusahaan yang saya lamar ini adalah perusahaan audit. Audit. Yeah. Yang dia itu adalah menghitung resiko kerugian. Perbankan tertentu dan itu membutuhkan kerjasama dengan bank konvensional. Apakah saya boleh mengambil gaji tersebut sebagai karyawan magang atau sebagai apa? Karyawan magang? Tidak boleh. Magang yang halal. Jangan magang yang haram. Nanti Anda dapat hasil yang haram. Jelas? Jangan paham. Mulai belajar dari yang haram. Subhanallah, beberapa dua hari yang lalu ada seorang bapak-bapak yang sudah berumur 70-an. Dia bercerita ke saya, Pak Ustadz, saya datang dari Sulawesi ke Jakarta ini bawa istri dan saya tidak punya siapa-siapa. Akhirnya ketika sudah lapar saya pergi aja ke pasar. Saya datang ke orang yang jual beras, saya bilang, Pak, boleh saya jualkan berasnya? Akhirnya dia mau, diberikan saya satu karung yang 45 kilo, saya jual. Habis dapat untung, saya kasih uangnya ke dia. Besok dikasih saya dua karung. Seminggu setelah itu habis lagi dua karung, dia kasih saya satu truk. habis lagi Ustaz. Sampai saya punya tanah banyak, saya beli tanah segala macam, punya properti, ya, punya juga saya toko material. Itu magang yang bagus. Oke, yang terakhir ini salah satu Ustaz sebelumnya mengenai lomba. Apa? Mengenai lomba, Ustaz. Lomba. Jadi teman saya ini saya nggak ikutan mengadakan lomba futsal. Dia? Lomba futsal. Ikut. Teman saya bikin lomba futsal buat panitia. Oh, panitia. Panitia lomba futsal. Panitia lomba futsal. Panitia lomba futsal. Akadnya untuk pendaftaran ini sebesar 50 euro. 50 euro? 50 euro atau sekitar 800 ribu kalau dirupiahkan gitu. Dia futsalnya di mana ini? Bukan di Indonesia, Pak. Afwan, di luar negeri. Ya, gitu. Tapi euro. Itu untuk pelajar Indonesia gitu, pelajar Indonesia. Pelajar Indonesia di luar negeri. Ikut gitu. Lomba futsal, ikut main futsal aja atau lomba? Lombanya. Lombanya bayar 50 euro lah. 50 euro kayak ikut futsal, ikut lomba tadi. Kalau menang dapat berapa? Nah ini kan dipakai pertama untuk seperti pembelian bola futsal, beli apa? Bola futsal, sewa lapangan lalu misalkan konsumsi buat pemainnya itu minuman dan makanan. Nah, itu ada sisa. Awalnya tidak dihadiahkan, namun karena ada sisa tersebut jadi dihadiahkan. Apakah ini termasuk dihadiahkan ke yang menang? Iya, ke yang menang. Yang kalah nggak dapat? Iya, yang kalah nggak dapat. Judi namanya. Jazakallah khair. Allahu Akbar. Mohon maaf, Ikhwan, untuk pertanyaan dibatasi hanya dua saja, karena masih banyak yang mengantri. Tafadhol. Syukron. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah merahmati antum dan jamaah yang ada di sini maupun yang sedang nonton streaming antum di luar sana. Allah amin. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Ada sebuah perusahaan yang menjual produk yaitu pil yang bisa membuat irit kendaraan bermotor. Pil. Pil. Jadi dicelupin ke tangki bensin dan bisa bensin. Konon katanya bisa mabuk irit mobilnya. Ya. Oke. Okay. Saya lanjutkan Ustaz. Terus. Uniknya di sini mereka mengklaim pihaknya bisa memberikan solusi tanpa riba. Akan tetapi, menurut ana pribadi, sistem yang diterapkan adanya keganjalan. Pertama, harga produknya lebih murah dibandingkan reward point yang didapat oleh mitra. Salah satunya bisa jalan-jalan gratis, dapat mobil, dan lain-lain. Beli pil dapat mobil. Ya. Saya lanjutkan Ustadz. Yang kedua, menggunakan sistem piramid. Yang ketiga, adanya poin perekrutan mitra dan poin penjualan. Selanjutnya, hadiah langsung tanpa undian. Selanjutnya, tidak perlu bayar undian. Misalnya ketika mitra itu mendapatkan hadiah tersebut. Belum bayar pajaknya gitu. Betul, sohih. Kegiatan jual beli yang diterapkan dengan sistem seperti ini, apa hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Kalau untuk buat sebuah sistem, saya biasanya pelajari dulu. Apa ya? Nama merek dagangnya Eco Rising. Iya. Naam. Nah, saya pelajari dulu lebih rinci ya. Afwan. Tapi kalau Anda masih syubhat, sesuatu yang belum jelas itu namanya syubhat. Sesuatu hal yang syubhat jangan dilakukan. Tinggalkan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas. Ya. Yang halal jelas. Beli mobil dapat mobil. Beli pil dapat pil. Itu halal jelas. Yang haram jelas. Ya. Dan diantara ini ada hal yang remang-remang. Syubhat. Maka tinggalkan. Yang tidak banyak orang mengetahuinya. apakah dia halal atau haram. Bagi orang yang tahu haram, wajib dia menyampaikan kepada umat. Saya sampai sekarang belum pelajarinya dengan baik. Sabar dahulu ya. Allah yang barik. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Silakan Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerja freelance di salah satu perusahaan law firm gitu Ustaz. Apa? Law firm. Pengacara. Ya, macam pengacara. Ada di saat saya harus mencari klien karena gaji saya berdasarkan dari klien tersebut. Namun law firm ini memberikan misalkan biaya satu administrasi itu dan jasanya itu melebihi dari biaya yang seharusnya. Itu bagaimana ya Ustaz? Mohon. Kenapa? Jasa dengan biaya yang seharusnya ada. Yang seharusnya menetapkan seharusnya. Ya, seharusnya apa? Ditetapkan. Ya, sebentar. Jasa dan apa tadi? Administrasi. Ya. Yang seharusnya itu siapa yang menetapkan? Di salah satu pemerintahan gitu Ustaz. Pemerintah menetapkan ya. Jasa dan administrasi sekian. Jasa law firm-nya beda Ustaz. Paham saya. Jadi biaya misalkan salah satu perusahaan membuat surat dari pemerintah seharusnya 100.000 misalkan. Ya, nah, betul. Sementara fee dari jasanya dan jasa pengacara tersebut itu melebihi dari itu bisa 2 kali atau 3 kali lipat. Menurut di atas Ustaz, harga yang ditetapkan ya, oleh pemerintah. Betul Ustaz. Terus pertanyaannya, apakah pendapatan saya itu halal atau non halal? Tapi pengguna jasa Anda tahu bahwa dia ditipu? Tidak Ustaz. Ya wajib Anda sampaikan bahwa pemerintah menetapkan 100.000, tapi karena law firm kami adalah profesional, Anda harus bayar 1 juta. Gitu, kalau Ustaz, dia rela ditipu ya alhamdulillah. Jelas Ibu, tapi jelas tidak Anda sampaikan tidak boleh. Okay. Karena ada ketentuan pemerintah. Baik, jelas, Ustaz. Jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup penuh dengan keberkahan Allah, serta kaum muslimin dan muslimat. Allahumma amin. Allah. Pertanyaan saya Ustaz, sebelumnya saya pernah baca di Harta Haram cetakan ke-20 halaman 101. Di situ disebutkan bahwasanya diharamkan seorang dokter untuk memberikan resep obat-obatan yang mengandung gelatin babi. Yeah. Sekalipun keberadaan gelatin hanya sebagai bahan campuran, hukumnya juga tetap haram. Yeah. Nah, pada kasusnya sebelumnya saya pernah dengar ceramah dari ustadz lain yang berhubungan dengan imunisasi. Jadi untuk vaksin dari pemerintah, insyaallah boleh gitu nih ustadz. Tapi pada kasus di lapangan, saya sebagai asisten dokter spesialis anak, vaksin yang ditawarkan oleh dokter bukan hanya vaksin dari pemerintah, tapi vaksin yang impor dari luar negeri. Misalkan contoh kasus gini Ustaz, ibu mau vaksin, anaknya vaksin yang demam atau yang gak demam gitu. Nah jadi ada ibu-ibu yang mau membayar mahal dengan vaksin yang tidak buat demam gitu Ustaz. Nah di situ ana waktu lihat busnya itu kan Ustaz, ada situ vaksin bersumber babi gitu Ustaz, tapi nggak dijelasin bersinggungan dengan babi. Bersinggungan. Iya bersinggungan dengan babi. Nah jadi keterangan di dusnya pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi gitu Ustaz. Enzim babi ya untuk wadah tumbuhnya. Iya benar. Setelah tumbuh diambil. Iya. Biasanya kalau yang dinyatakan halal itu setelah dia dikembangbiakkan di wadah atau media enzim babi itu dia dicuci sampai miliaran kali. Ini mungkin enggak dicuci dia langsung. Terus kemudian ada vaksin lagi yang contohnya kayak di situ di dusnya jelas-jelas ditulis mengandung babi gitu Ustaz. Nah, jadi Anda sebagai asisten apa yang harus Anda lakukan untuk edukasi terhadap, apakah boleh Anda edukasi terhadap dokter atau ke pasiennya langsung gitu Ustaz? Dua-duanya, bilang ke dokternya dia ada babinya dok, sampaikan kepada pasien. Qadarullahnya Ustadz, kemarin itu kita punya pasien yang ibunya adalah Muslim. Cuman ada ibu yang beliau mengatakan iya gitu Ustadz. Walaupun vaksin itu udah jelasin mengandung babi. Babi mau dia juga babi? Iya Ustadz. Bilang bagi Anda, bagi dokter Anda Muslim? Dokternya Muslim juga Ustadz. Kalau Muslim gak boleh orang Muslim menjual babi. Tidak halal dapat keuntungan dari penjualan babi tadi. Dan nah, bilang ke Muslim pasiennya, kalau anda tetap mau yang pakai babi, cari tempat lain aja. Oke Ustaz. Ya. Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimanakah hukum gaji saya sebagai asisten dokter spesialis tersebut Ustaz? Kalau anda diam saja, tentu sebagian gaji anda ada hasil penjualan babi. Ya, maka sebagian tadi tidak halal. Maka kewajiban Anda adalah menyampaikan kepada kedua belah pihak untuk menghindarinya. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Irwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke pertanyaannya aja. Yang pertama, saya bekerja di sebuah perusahaan training. Jadi perusahaan training itu punya apa ya? Istilahnya kita punya pimpinan bos, bosnya itu bilang kita nggak boleh kalau misalkan training untuk training, misalkan kliennya bank gitu, itu nggak diperbolehkan. Nah, qadarullah kemarin ada perusahaan lain minta ke perusahaan saya untuk jadi trainer di perusahaan leasing. Nah seperti itu boleh atau enggak outsourcing kayak gitu Ustaz? Itu aja sih. Kan outsourcing ya, jadi kan perusahaan B butuh orang, terus saya datang, terus saya ngisi di leasing. Dan qadarullah saya juga baru tahu itu leasing ternyata, karena perusahaannya baru jadi 3 hari sebelumnya gitu. Itu bagaimana Ustaz tentang harta yang sudah saya dapat dari situ? Sudah terjadi atau belum? Apa tuh? Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Dan uangnya masih belum saya apa-apakan sih sampai sekarang, alhamdulillahnya. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ini uangnya tidak halal sama sekali. Ya, kecuali Anda mentraining mereka agar mereka menutup lagi perusahaan haramnya itu. Tapi mentraining mereka agar mereka semangat bekerja haram, berarti Anda telah berdosa. Nah, jadi haram ya Ustaz ya, kayak gitu ya. Iya. Oke, satu lagi pertanyaan. Saya pernah waktu itu training di sebuah hotel di Jakarta. Jadi qadarullah waktu itu hotelnya itu memang agak ke barat-baratan gitu. Ada agak? Agak ke barat-baratan gitu ya, pokoknya makanan barat sana lah kayak gitu lah. Nah, gini, saya waktu itu breakfast, ya kan? Breakfast waktu itu makanannya ayam sama di situ ada bir, susu dan jus. Qadarullah air putih waktu itu katanya sedang dalam perjalanan, agak lama. Saya waktu itu breakfast sekitaran jam 9-an lah, udah mau mulai. Nah, gini, kalau saya minum jus, air kran ada. Wah, kayaknya ada sih, cuma nggak ngecek. Udah cukup. Air zam-zam itu kan dari kran kan, keluarnya kan ya udah. Terus? Ya, waktu itu kan qadarullah saya kan lagi sakit juga, jadi kalau minum gula sedikit langsung batuk. Kalau minum air susu. Air kran. Terus dulu ya, susu batuk. Kalau ya, susu saya alergi, susu terus, sapi. Kalau jus ya itu tadi saya takutnya gulanya enggak murni, jadi gulanya ke tenggorokan. Terus apa lagi? Itu. Jadi adanya bir saya bir belum pernah kayak, tapi enggak saya sentuh kok enggak. Cuman kayaknya kalau bir kan saya belum pernah ngerasain efeknya kayak gimana. Emang enggak boleh ya? Bir itu memabukkan atau tidak? Mabuk, hei. Air kran mabuk atau tidak? Oh iya. Enggak sih Ustaz. Subhanallah. Oke, minggu. Antum ya ikhwan, air huwallazi nazzala alaikum minas sama'i ma'an tahura. Dalam ayat liyutahhirakum bih. Allah menurunkan dari langit air yang mensucikan kalian. Ya. Tiga hujan. Kalau pas lagi hujan atau tidak? Kalau lagi hujan keluar aja ada gini kabut. Lagi kemarau Ustaz. Langsung dari langit Allah memberikan Anda nikmat. Oke, mungkin itu aja Ustaz. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian Anda Kalau Anda pergi umpamanya umroh atau haji, Anda lihat di sebagian rumah-rumah kaum muslimin yang ada di sana itu, atau bahkan di tempat-tempat umum, ada tempat diinjak keluar air, atau kadang ada gelas, kadang pakai minum langsung, itu air biasa, air kran, air yang disuling dari air laut. Ya, memang layak untuk diminum, cuman kalau di sana udaranya panas, mereka pakai pendingin, sehingga Anda minum air dingin. Itu air kran sebetulnya, tidak ada masalah minumnya air kran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga kita semua, kemudian keluarga kita dan ustadz kita, Ustadz Erwandi. Allahumma amin. Ustadz, dan seluruh para ustadz kaum muslimin. Amin, amin. Seluruh ustadz kaum muslimin. Pertanyaannya gini, Ustadz. Sebagai karyawan, kadang kita merasa jenuh dengan rutinitas kerja, sehingga kita merasa pengen mencari kerjaan di tempat lain. Bolehkah kita mencari pekerjaan lain, melamar-lamar di tempat lain, di mana posisinya kita masih sebagai satu karyawan dari perusahaan tertentu, di mana atasan, kemudian pimpinan dari perusahaan tempat bekerja kita itu membolehkan seandainya ada karyawan yang mau keluar mencari pekerjaan lain. Tapi secara syariat bolehkah misalkan kita masih sebagai karyawan dari perusahaan A, tapi kita mencari pekerjaan di tempat lain? Allah berkafik. Anda masih terikat kontrak atau sudah selesai? Masih terikat, Ustaz. Masih terikat kontrak, statusnya masih pegawai. Betul, pegawai tetap. Kalau pegawai, Ustaz, tidak boleh Anda menawarkan jasa Anda kepada siapapun juga. Meskipun dengan sepengetahuan dari atasan atau manajemen seperti itu, Ustaz? Atasan pemilik perusahaan atau bukan? Bukan. Tapi dia misalkan masuk dalam manajemen perwakilan dari pemilik perusahaan seperti itu. Andai Anda pemilik perusahaan, ada karyawan seperti itu, Anda biarkan atau Anda pecat langsung? Tolak langsung. Wallahu alam, semoga. Ya akhi, tidak ada pemilik perusahaan membolehkan karyawannya yang masih terdaftar untuk mencari kerja ke perusahaan yang lain. Secara syariat, ini juga haram. Rasulullah SAW melarang seorang menjual atas penjualan saudaranya dan membeli atas pembelian saudaranya. Bahkan menawar atas penawaran saudaranya. Terikat kontrak berarti jasa Anda sampai akhir kontrak itu sudah dibeli. Tidak bisa Anda jual kepada siapapun juga. Berhenti dulu, setelah Anda berhenti, baru lamar ke perusahaan yang lain. Berarti harus berhenti dulu ya? Ya. Harus berhenti dulu. Betul. Nah, Allahu barik. Silakan Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu itu Ustaz di salah satu aplikasi ojek online ada penawaran membeli voucher seharga 35.000. Tetapi voucher tersebut dapat digunakan untuk membeli makanan dengan total 350.000. Itu hukumnya bagaimana ya, Ustaz? Ada, ulangi. Penawaran kalau kita membeli voucher dengan harga 35.000. Penawarannya di mana? Voucher di aplikasi ojek online, Ustaz. Gak paham saya. Jadi di aplikasi ojek online itu kan sekarang banyak penawaran seperti GoFood gitu, Ustaz. Nah, jadi ada voucher tersebut itu dijual dengan harga 35.000, tetapi voucher tersebut dapat kita belikan makanan di beberapa restoran yang bekerja sama dengan ojek online tersebut dengan total harga 350.000, Ustaz. Tetapi kita membeli harga voucher tersebut hanya 35.000. Voucher ini bisa digunakan di semua tempat restoran atau hanya restoran tertentu saja? Di restoran tertentu yang bekerja sama dengan ojek online tersebut, Ustaz. Berarti banyak jumlahnya kan? Iya. Kalau tidak salah itu 350.000, tetapi untuk 10 kali pemakaian. Jadi 10 kali dengan total 350.000. Ya, sebentar pertanyaan saya. Di berapa outlet ini bisa digunakan? Di berapa rumah makan? Kurang tahu jumlahnya, Ustadz. Tetapi yang ada di aplikasi ojek online tersebut. Dia masalahnya, voucher itu tidaklah uang. Ya, kenapa tidak uang? Karena tidak semua menerimanya sebagai uang, kecuali yang menerima sebagai uang hanya tempat yang menerbitkannya. Iya. Ya. Ketika dia tidak uang, maka boleh ditukar dengan harga yang berbeda. Seperti Anda membeli pulsa, pulsa kan bukan uang. Boleh ditukar dengan uang dengan harga yang berbeda. Tertulis umpamanya 100.000, Anda dapat pulsa 105.000 atau sebaliknya dapat pulsa 90.000. Ya. Dia bukan uang. Karena kalau uang bisa digunakan dimanapun juga. Tetapi kalau fungsi voucher tadi digunakan luas, bisa di semua rumah makan yang bekerjasama dengan perusahaan online tadi, ya, ini dia bisa berubah menjadi uang. Paham maksud saya, Ibu? Iya. Ketika paham. Dia berubah menjadi uang, maka tidak boleh dijual berlebih dari harga uangnya. Kalau ditukar berlebih terjadi riba fadl. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz mau nanya, saya kan kerja di bagian HRD di rumah di perusahaan saya. Saya itu sering banget dapat pasti kita pertama harus memberikan apa yang karyawan itu butuhkan, ya kita bantu. Misalnya dia mau bikin rekening bank yang pasti untuk penggajian, itu bank yang kita pakai konvensional. Terus kalau misalnya dia mengajukan kredit gitu kan, dia membutuhkan persyaratan surat keterangan kerja, dan itu keluarnya dari HRD juga. Belum lagi kalau ada konfirmasi dari bank, terus dia nelfon banknya ke kita yang angkat HRD, terus nanya ini kepentingannya untuk apa, untuk pengajuan kredit, itu udah jelas-jelas banget gitu Ustadz. Yeah. Di sini saya kan posisinya seperti apa Ustadz? Kebagian dosanya nggak nih Ustadz? Bukan kebagian dosanya, gara-gara Anda dia berbuat dosa kan ya. Kalau tidak Anda setujui kan tak jadi berbuat dosa dia. Yeah, iya atau tidak Ibu? Iya yeah, betul. Yeah. Bisa kasih solusi gak Ustaz, seperti apa baiknya Ustaz? Solusinya buat HRD yang tidak melakukan itu. Saya HRD hal-hal yang haram, hak saya untuk tidak melakukannya. Bisa? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Kan bisa ada solusinya. Iya Ustaz. Ada beberapa kaum muslimin yang melakukan hal demikian, ada. Bahkan ada pejabat di kepolisian di suatu daerah, bila ada Kapolres kalau saya tidak salah, bila ada bawahannya yang melakukan akad-akad riba, dia tidak mau. Ya. Ini baik. Bukan tujuannya Anda ingin menghalangi orang untuk mendapatkan dunianya, tapi tujuan Anda niatkan untuk menghalangi orang masuk neraka, dan agar juga Anda tidak masuk neraka. Dan berikan dia solusi. Katakan kepada dia, kalau untuk keperluan riba saya enggak akan bantu Anda. Tapi kalau Anda butuh juga, sebaiknya Anda bertransaksi dengan lembaga X, Y, Z yang tidak ada dia unsur ribanya. Saya akan tanda tangani dan bahkan saya bantu teleponin, saya ikutin sampai cair, sampai Anda terima barang yang Anda beli dengan dia, mungkin dengan cara murabahah, dengan cara ijarah dan lain-lainnya. Iya baik Ustaz. Ya. Kalau misalnya saya bukan seorang yang punya kewenangan pengambil keputusan, lalu saya berusaha untuk mengarahkan karyawan saya ini kepada yang tadi Ustaz maksudkan, untuk ke lembaga lain yang lebih syar'i. Sementara sebenarnya saya sendiri belum meminta izin daripada perusahaan gitu kan Ustaz. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya Ustaz. Iya. Karena kalau saya tidak salah ada undang-undang yang menyatakan semua kontrak yang tidak halal, ya, itu batal cacat demi hukum. Anda bekerja di kontrak untuk mengelola bagaimana karyawan tersebut jadi baik, bukan bagaimana mereka berbuat yang haram. Begitu ya Ustaz. Itu saja Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwan, terkadang kitanya yang syaitan di dalam tubuh kita membisikkan kita, oh jangan, kamu nanti dikira orang saklat. Oh jangan, nanti kamu dikira orang aneh. Ya kan biasa aja, HRD, tinggal kasih tanda tangan, tinggal kasih surat rekomendasi, keterangan. Ya, Anda tidak tahu akibat, Anda padahal tahu akibat dari ini adalah surga atau neraka. Dengan posisi Anda tadi, bila Anda bantu karyawan-karyawan tadi untuk mendapatkan kebutuhan dunianya dengan cara hal yang halal, Anda mengalir terus pahalanya kepada Anda dengan cara ini. Ya. Terus. Silakan Ivan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz dan jemaah semua di lingkungan. Kurang jelas. Agak maju Mas. Maju. Baik. Ustaz, saya pedagang sepatu di bawah Ustaz. Masya Allah. Di sana saya terdapat menjual. Tak boleh jualan di masjid tadi ya. Terus. Di sana saya terdapat menjual macam-macam sepatu. Ada sepatu laki-laki dan sepatu wanita. Dekatkan ke mic. Yang saya tanyain Ustaz, apa hukumnya menjual sepatu wanita yang hak tinggi Ustaz? Yang berhak tinggi, yang heel, his high heel, heel tinggi sekitar 10 cm dan 20 cm. Tapi enggak jatuh kalau makanya. Kalau pakai dua-duanya, insya Allah enggak. Ustaz. Dua-duanya enggak jatuh, kalau satu jatuh. Wallahu ta'alam. Saya enggak bisa menjawab sekarang, Afwan ya. Ya, saya keluar, Ustaz. Sebetulnya ada pertanyaan lebih penting dari itu. Antum gak jual yang KW kan? Udah jangan tanyakan nanti. Gak ada lagi pedagang di bawah yang datang kajian kemari. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, apa hukum bekerja di perusahaan kimia yang memproduksi esens, perisa, atau pewarna minuman? Di mana salah satu pelanggan perusahaan tersebut ada yang halal, ada juga perusahaan yang memproduksi Homer. Bagaimana hukum bekerja di perusahaan kimia tersebut, Ustaz? Dia memproduksi barang yang halal. Iya. Tapi barang yang halal ini dibeli oleh perusahaan yang haram. Iya, salah satu pelanggannya. Pabrik Homer umpamanya. Iya. Dia berapa persen ya untuk Homer tadi, perusahaan Homer? Market share-nya mungkin sekitar 30-40% untuk yang Homer. Yang dipakai oleh Homer. Iya. Time. Kemudian dia di bagian penjualan atau di bagian yang lain? Di production set. Production. Iya. Yang tidak ada hubungan dengan kontrak dengan yang haram tadi. Tidak berinteraksi dengan customer. Iya. Dan yang dijual ke sana setahu dia pun di bawah 30%. Iya, market share dari pelanggan, total pelanggan 30%. Hukum asalnya halal. Wallahu'alam. Sekarang Ustaz. Afwan lah beri. Silakan Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Semoga kami semua yang ada di ruangan ini mendapatkan keberkahan dari ilmu yang Ustaz sampaikan. Begini Ustaz, saya ingin bertanya terkait tapi mohon maaf ini bukan tentang topik Homer. Jadi begini Ustaz, bank syariah itu kan belum 100% syariah ya Ustaz. Lalu kami, saya, mungkin juga umat yang ada di ruangan ini dan umat muslim di Indonesia secara umum, kami memerlukan tempat untuk menyimpan uang yang aman. Dan kalau kami taruh di bank konvensional, udah jelas-jelas pasti 100% riba ya Ustaz. Nah, namun kalau di bank syariah, bukankah juga belum 100% syariah? Namun kalau saya, karena saya teringat dulu ya pernah belajar tentang kaidah fikih, untuk zaman sekolah, kalau tidak bisa dilakukan semua, maka jangan tinggalkan semua. Kemudian saya ikhtiar dengan menaruh uang saya di bank syariah, karena saya menghindari menaruh di uang di bank yang jelas-jelas sudah menggunakan riba, Ustadz. Kalau bank syariah, saya berpikir, oh, mungkin dia sudah berusaha untuk menjalankan kaidah fikih tersebut, sehingga saya menaruh uang saya di sana. Itu karena kalau saya taruh di bawah bantal juga nggak aman, Ustadz. Jadi saya bukan nggak aman, leher Anda juga kecengklak. Bagaimana ya hukumnya, Ustadz? Jadi ikhtiar saya ini, saya taruh uang saya di bank syariah gitu, dibanding di bank konvensional. Hukum akan Anda menabung itu adalah qard, meminjamkan uang kepada pihak yang menerima tabungan tadi. Selagi Anda meminjamkan kepada dia, tidak ada pertambahan dan tidak digunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka hukum asalnya boleh. Di bank syariah ada produk-produk yang tidak ada pertambahan, ada tabungan yang tidak ada pertambahan. Minta ke mereka, saya mau tabungan, tidak ada bagi hasil, tidak ada hadiah, tidak ada apa-apa, hanya untuk keamanan uang saya, berapa yang saya store, segitu yang saya terima. Saya potong dengan admin, Ibu, tadi, ya silahkan, gak apa-apa. Ya, banyak orang yang tidak ingin dipotong dengan admin. Kok dipotong admin, Ustaz? Emang berapa adminnya biasanya? 20 ribu. 20 ribu itu yang disimpan, yang dia pegang uang Anda dalam angka puluhan juta. Iya atau tidak? Pun sebulan. Anda taruh sendal aja 2 ribu per satu sholat. Harga sendal Anda berapa rupiah? Mau Anda bayar? Ya? Kalau dipotong dia administrasi, itu murah administrasinya, gak apa-apa. Jelas? Allah Ta'ala alam, ambil produk yang itu, Ibu. Kalau Anda ragu juga, ambil produk yang SDB, safe deposit box, ya, simpan uang Anda di sana, dan harta-harta kekayaan Anda di sana, itu tidak akan digunakan oleh bank tadi. Baik. Oke, terima kasih, Ustadz. Berarti ya, masih lebih baik ya, Ustadz, ketika saya menggunakan bank syariah dibandingkan dengan menaruh uang di bank konvensional yang jelas-jelas sudah riba. Iya, dengan syarat produk yang tadi yang saya sampaikan. Iya, Ustadz. Alhamdulillah saya menaruh uang saya di akad wadiah, jadi tidak ada pertambahannya dan dipotong biaya admin saja. Iya. Terima kasih, Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustadz. Jadi kebetulan saya itu bekerja di... Ini BIM udah tiga ini? Kenapa? Dua, ini yang kedua apa yang ketiga? Kedua. Silahkan. Jadi saya bekerja di kontraktor, Pak, di yang menjual jasa konstruksi. Jadi di sana saya sebagai staff quantity yang menghitung volume pekerjaan. Tapi di lapangan, saya kan mengecek lapangan, Ustadz. Saat di lapangan itu terkadang saat kita ngecek pekerjaan mandor ataupun vendor itu kadang dikumpulin terus tiba-tiba diajak makan, ataupun misal saya tiba-tiba dapat amplop tuh, Ustadz, bilangnya udah terima aja nggak apa-apa Mbak, kayak gitu. Sebenarnya itu hukum uang yang saya terima itu halal atau tidak? Dan kadang juga misal pas untuk pengurusan penagihan itu kan saya mengecek pekerjaannya. Nanti sebelum saya menyelesaikan pekerjaan saya untuk mengecek itu, pihak vendor ataupun mandor itu kadang ngasih bingkisan gitu loh, Ustadz. Nah, bingkisan itu sebenarnya hukumnya halal atau haram untuk saya terima, baik dalam bentuk uang ataupun makanan? Terima kasih, Ustadz. Ini semuanya haram, Ibu, termasuk rishwah. Pemberi dan penerimanya, kata Rasulullah, finnar dan neraka. Ar-rashi wal-murtashi finnar. Pemberi rishwah, penerima rishwah dalam neraka. Bertobat kepada Allah Azza wa Jal, jangan lakukan lagi. Yang sudah berlalu, yang ingat Anda nominalnya, maka berikan kepada fakir miskin. Ya, fadalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin menanyakan, saya bekerja sebagai safety officer di sebuah konstruksi bangunan, Pak. Jadi konstruksi bangunan apa ini. Apa nama kerjaannya? Saya sebagai safety officer di sebuah PT konstruksi, Pak. Konstruksi bangunan. Yeah. Jadi saya ingin membuat konstruksi spot center. Jadi konstruksi apa? Spot center. Spot center. Jadi di dalamnya ada isi kayak kalau udah jadi gym, renang kayak gitu. Bagaimana hukumnya jika saya terlibat di dalamnya? Misalkan kalau udah jadi kan pasti di dalamnya ada unsur maksiat, Ustadz. Kayak campur baur, renang gitu, gym segala macam. Bagaimana hukumnya? Apakah gaji saya haram atau tidak? Yang pesan kepada Anda adalah perusahaan-perusahaan yang Anda tahu dia tidak akan memisahkan laki perempuan dan dalam tempat tersebut, begitu kan? Iya. Yeah. Berarti Anda ghalibul zan. Artinya persangkaan Anda kuat bahwa akan digunakan untuk maksiat. Iya. Yeah. Gitu kan ya? Iya. Yeah. Maka tidak boleh. Tidak boleh, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi rahmat kepada kaum muslimin dan Ustaz. Allahumma amin. Dahulu saya belum mengenal kajian dan saya masuk kerja dengan cara tidak benar, dengan yeah. cara hukum menyogok. Qadarullah, Allah memberikan hidayah kepada saya. Iya. Dan saya mulai mengaji. Apakah saya masuk dengan cara batil? Apakah gaji yang saya makan haram atau halal? Baik. Sekarang Anda terus sebentar berdiri dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada Anda dan kita semua kaum muslimin untuk selalu taat kepadanya. Adapun kesalahan masa lalu, ya tinggal Anda sampaikan kepada pihak HRD, bagian kepegawaian, apakah saya dengan ini ada konsekuensinya perbuatan lalu saya. Kalau dia mengatakan iya, terima. Biasanya pihak HRD-nya hanya melihat apa kemampuan kerja Anda selama ini. Kalau menurut dia Anda bekerja cakap dan dibutuhkan oleh perusahaan, tentu dia akan mengatakan tidak ada masalah. Ya. Maka kewajiban Anda menyampaikan kepada PHRD ini yang terjadi waktu saya masuk ke perusahaan ini. Ya, Allah barik fi. Syukran, Ustaz. Afwan. Mohon maaf, Ustaz cukup waktunya, Ustaz. Cukup. Ya, Ustaz. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini menggugah hati kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan hal yang dihalalkan oleh Allah, meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah. Yang dengan demikian kita akan menjadi hamba yang berbahagia di dunia sebelum di akhirat. Allahumma li taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.